atas seseorang. Adapun syarat yang kedua adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat artinya adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar salat menjadi sah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi atau perkara-perkara yang harus terpenuhi agar salat seseorang menjadi sah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat wajibnya salat. Perkara-perkara yang ketika ada, maka salat menjadi wajib atas seseorang. Syarat wajib salat yang pertama adalah Islam. Ketika seseorang dia tidak beragama Islam, maka dia tidak dituntut untuk melakukan sholat. Dia tidak dituntut untuk melakukan sholat. Misalnya di negara Islam yang di sana ada petugas yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendapati ada orang yang tidak beragama Islam di jalan dan dia tidak menjalankan sholat, maka tidak ada hak bagi petugas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut untuk memaksa orang itu menjalankan sholat. Berbeda ketika yang didapati adalah orang yang beragama Islam. Ketika ada petugas amar ma'ruf nahi mungkar mendapatinya tidak sholat, maka petugas tersebut berhak untuk memaksa orang itu menjalankan sholat. Ini makna tidak wajibnya orang yang tidak beragama Islam untuk menjalankan sholat. Kenapa kita maknai demikian? Karena sebenarnya orang kafir, orang yang di luar Islam, mereka punya kewajiban sholat. Mereka punya kewajiban sholat. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ketika ahli neraka ditanya tentang sebab mereka masuk neraka, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga bukan orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian beberapa ayat setelahnya wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari kiamat. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang di luar Islam, karena mereka mendustakan hari akhir. Tapi lihat jawaban yang pertama yang mereka kemukakan adalah karena kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang di luar Islam pun sebenarnya mereka diperintahkan untuk menjalankan sholat. Namun mereka tidak diperintahkan untuk menjalankan sholat ini kecuali setelah mereka masuk Islam. Ya, kecuali setelah mereka masuk Islam. Di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwa orang-orang di luar Islam pun sebenarnya diperintahkan untuk melakukan sholat adalah perintah-perintah umum yang Allah tujukan kepada seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum." Wahai manusia, ini perintahnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan termasuk ibadah adalah salat lima waktu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintahnya umum kepada seluruh manusia, tidak pandang bulu apakah dia beragama Islam ataukah dia di luar Islam. Allah perintahkan untuk bertakwa, dan termasuk di antara takwa adalah menjalankan salat lima waktu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang di luar Islam pun sebenarnya punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Namun ketika keadaan dia masih di luar Islam, dia tidak dituntut untuk menjalankan sholat ketika itu. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Jadi yang pertama, syarat sholat menjadi wajib adalah ketika seseorang beragama Islam. Ketika seseorang beragama Islam, dia dituntut untuk menjalankan sholatnya. Syarat wajib sholat yang kedua adalah telah mencapai usia baligh. Telah mencapai usia baligh, sudah pernah kita bahas ya tentang tanda-tanda balighnya seseorang. Di antaranya keluarnya mani, baik dia laki-laki maupun wanita. Namun biasanya ini terjadi pada laki-laki. Di antara tanda baligh, keluarnya bulu kemaluan atau tumbuhnya bulu yang ada di sekitar kemaluan. Di antara tanda baligh, sampainya seseorang kepada usia 15 tahun. Ketika seseorang sudah mencapai usia 15 tahun, walaupun tanda-tanda yang lain belum muncul, maka dia dianggap sebagai seorang yang baligh. Di antara tanda balighnya seseorang adalah keluarnya haid, Ini bagi seorang wanita. Ini ya tanda-tanda balighnya seseorang. Ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, maka sholat menjadi wajib atas dia. Sebelum mencapai usia baligh, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Seseorang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Kemudian syarat yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, syarat seseorang diwajibkan sholat adalah berakal. Apabila seseorang tidak berakal, akalnya tidak sehat, walaupun tanda-tanda baligh ada pada dia, maka sholat tidak diwajibkan atas dia. Seperti misalnya orang yang punya penyakit gila, apabila seseorang gila dari kecil, dia tidak normal akalnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat walaupun usianya sudah 30 tahun, walaupun usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetap tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat karena akalnya tidak sehat. Begitu pula orang yang tidak gila tapi tidak punya akal yang sehat. Orang yang punya keterbelakangan mental, keterbelakangan akal, orang yang seperti ini tidak punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Orang yang stres, orang yang stres dan akalnya menjadi hilang, rasanya sehat-sehat saja, ada masalah, masalahnya terlalu besar bagi dia, akhirnya tidak kuat dan menjadi stres seperti orang gila. Orang yang seperti itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Orang yang pikun, ini juga demikian, dia akalnya sudah tidak sehat lagi. Kalau pikunnya sudah parah, maka dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Tapi kalau pikunnya masih ringan, masih jarang-jarang, maka yang seperti ini masih punya kewajiban untuk sholat, ya. Sebagai anak, kita harus mengingatkan orang yang pikunnya masih ringan. Tapi kalau pikunnya sudah parah, maka orang yang seperti itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Walaupun tetap ya dianjurkan bagi anak-anaknya untuk mengingatkannya kepada sholat. Ya intinya, kewajiban sholat itu digantungkan kepada adanya akal. Karena orang yang tidak punya akal, dia tidak bisa diperintah. Dan mewajibkan sesuatu kepada orang yang akalnya tidak sehat, ya, ini merupakan sesuatu yang sangat berat, ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Ini termasuk di antara perkara yang masuk dalam bab taklifu ma la yutaq, memberikan beban dengan sesuatu yang tidak dimampui oleh seseorang. Dan Islam tidak akan memberikan beban kepada seseorang dengan beban yang tidak dimampui oleh seseorang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidaklah memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Syarat yang keempat, syarat wajibnya salat yang keempat adalah tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang wajibnya salat. Apa contohnya? Contohnya misalnya haid, contohnya misalnya nifas. Haid dan nifas adalah penghalang wajibnya sholat. Walaupun dia sudah baligh, dia berakal, dia sebagai seorang muslimah, ketika dia haid, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Ketika dia nifas, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Kenapa? Karena haid dan nifas adalah penghalang wajibnya sholat. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah empat syarat wajibnya sholat. Ya, empat syarat wajibnya sholat. Ketika empat hal ini ada pada seseorang, maka salat menjadi wajib bagi dia. Ya, tadi yang pertama Islam, yang kedua mencapai usia baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang sholat bagi orang tersebut. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Tadi sudah kita singgung apa yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah perkara-perkara yang apabila tidak ada, maka sholat tidak akan sah. Perkara-perkara yang sholat tidak sah kecuali dengan adanya perkara-perkara tersebut, dan dia adanya di luar sholat. Ya, dia adanya di luar salat. Dia harus ada sebelum salat. Ini syarat sahnya salat. Perkara-perkara yang harus ada agar salat sah, dan dia adanya sebelum salat. Kata-kata dia adanya sebelum sholat ini untuk membedakan antara syarat sahnya sholat dengan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban sholat. Rukun-rukun dan wajibnya sholat itu adanya di dalam sholat. Adapun syaratnya sah, syarat sahnya sholat itu adanya sebelum sholat. Ya, dia harus ada sebelum sholat. Syarat sahnya salat ini banyak ya. Yang pertama masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat. Ini syarat sahnya salat. Kalau ada seseorang salat sebelum masuknya waktu salat, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Dan masuknya waktu salat ini harus ada sebelum seseorang salat. Kalau misalnya ada orang sholat sebelum masuknya waktu sholat, kemudian di tengah-tengah sholat masuk waktu sholat. Misalnya kita umpamakan sholat duhur mulai jam 12. Orang ini sholat jam 12 kurang 1 menit. Ketika takbiratul ihram, waktu sholat belum masuk. Di rekaat kedua, waktu sholat sudah masuk. Sholatnya orang yang seperti ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ini harus ada sebelum seseorang menjalankan sholatnya. Begitu pula sebaliknya ya. Ketika seseorang sengaja menjalankan sholat duhur di waktu asar, atau di waktu maghrib, atau di waktu isya, maka sholatnya tidak sah, karena dia tidak menjalankan syarat sahnya sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau seseorang menjalankan sholat di luar waktunya, maka sholatnya tidak sah, baik sebelum datang waktunya maupun setelah datang waktunya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu-waktu sholat sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita harus bisa memastikan bahwa waktu sholat sudah masuk, ataukah cukup persangkaan saja? Persangkaan maksudnya di sini adalah kemungkinan besar, yang disebut oleh para ulama sebagai adzan atau ghalabatul dzan. Misalnya di depan kita ada kemungkinan masuk sholat dan kemungkinan belum masuk waktu sholat. Tapi kemungkinan masuknya waktu sholat sudah besar atau lebih besar. Kemungkinan belum masuknya waktu sholat lebih kecil. Apakah sudah cukup untuk menjalankan sholat, ataukah harus sudah bisa dipastikan bahwa waktu sholat benar-benar sudah masuk? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah cukup dengan ghalabatul dhan. Ketika masuknya waktu sholat sudah menjadi kemungkinan besar, ketika kemungkinan besar waktu sholat sudah masuk, maka seseorang dibolehkan untuk menjalankan sholat. Misalnya kemungkinan besar waktu sholat duhur sudah masuk, maka seseorang boleh menjalankan sholat duhur. Ketika kemungkinan besar waktu sholat asar masuk, seseorang boleh menjalankan sholat asar dan sah sholatnya. Baik. Syarat yang kedua, syarat sahnya sholat yang kedua, suci. Syarat sahnya sholat yang kedua adalah suci. Suci dari apa, Ustaz? Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas mencakup hadas kecil dan hadas besar. Ya. Suci dari hadas mencakup hadas kecil dan hadas besar. Jadi suci ini kalau kita rinci, maka kita bisa katakan suci dari tiga hal. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci dari najis. Hadas kecil seperti misalnya ketika seseorang buang angin, dia hadas kecil. Agar seseorang bisa sah sholatnya, sebelum sholat dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Suci dari hadas besar, misalnya dari junub, dari haid, dari nifas. Sebelum seseorang menjalankan sholatnya, maka dia harus suci dari hadas besar. Dia harus sudah suci dari haidnya, harus sudah suci dari nifasnya, harus sudah suci dari janabahnya, sudah suci dari junubnya. Ya, dengan mandi besar. Adapun suci dari najis, maka ini mencakup badan, baju atau pakaian, dan tempat. Sehingga seseorang apabila tahu bahwa di tangannya ada najis, kemudian dia sengaja sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini yang berkaitan dengan badan. Ini juga berkaitan dengan pakaian. Kalau misalnya ada seseorang tahu kalau pakaiannya najis, dia sengaja memakainya kemudian sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ini pendapat jamahirul ulama, jemaah. Mayoritas ulama kaum muslimin pendapatnya seperti ini. Begitu pula tempat. Kalau misalnya ada orang yang dia tahu di tempatnya, di tempat tertentu najis, dikencingi orang, atau misalnya ada kotoran keledai misalnya, hewan yang tidak bisa dimakan atau haram untuk dimakan, atau misalnya bercacaran najis, ya seperti misalnya darah, kemudian dia sengaja sholat di situ padahal ada tempat lain, maka sholat di tempat najis menjadi tidak sah. Ya, sholat di tempat yang najis tersebut menjadi tidak sah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil syarat yang kedua ini sangat banyak ya, karena memang turunannya banyak. Kita tadi sudah katakan ya, bahwa suci ini mencakup suci dari hadas kecil, ada dalilnya. Suci dari hadas besar, ada dalilnya. Suci dari najis, ada dalilnya. Suci dari najis ini bisa mencakup najis yang ada di badan, najis yang ada di pakaian, najis yang ada di tempat. Dalilnya sangat banyak sekali. Seperti misalnya yang pertama, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadath sampai dia wudu. Sampai dia wudu, ya berarti ini hadas kecil. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Di sini tuh disebutkan ya bahwa kaum mukminin tidak boleh mendekati salatnya dalam keadaan dia masih mabuk, sampai mereka sadar dengan apa yang mereka katakan sampai mabuknya hilang. Wala junub, begitu pula orang yang junub, mereka tidak boleh mendekati sholatnya. Ini menunjukkan wajibnya seseorang suci dari hadas besar. Sedangkan yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang menyucikan atau mensucikan dirinya dari najis adalah banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Seperti misalnya hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bersuci dari kencing. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu, maka sucikanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami telah mengambil janji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar keduanya mensucikan rumahku, yaitu Baitullah al-Haram. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku', dan untuk orang-orang yang sujud. Ini menunjukkan bahwa tempat sholat juga harus suci dari najis. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, belum disebutkan dalil tentang wajibnya seseorang suci dari najis yang melekat di badannya, bukan di pakaiannya. Maka kita bisa katakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, itu bisa menjadi dalil. wa thiyabaka fatahhir. Allah katakan, dan terhadap pakaianmu maka sucikanlah. Kalau pakaian saja yang menempel harus disucikan, maka badan yang lebih melekat pada diri seseorang itu lebih wajib untuk disucikan. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang berikutnya adalah menutup aurat. Ketika seseorang sholat tidak menutup auratnya dengan sengaja dan dia mampu, ya dia mampu menutup auratnya, tapi dia sengaja tidak menutup auratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ijma' para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang keempat, adalah istiqbalul qiblah. Seseorang harus menghadap ke kiblat. Ini syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Maka apabila ada seseorang sengaja tidak menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram ketika sholat, padahal dia mampu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara syarat sahnya salat adalah niat. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah niat itu syarat untuk salat ataukah rukun salat? Kalau dikatakan rukun, maka dia harus berada di dalam salat. Kalau dikatakan syarat, maka dia harus ada sebelum sholat. Yang mengatakan rukun, di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan memurnikan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-katanya mukhlisina lahuddin. Yang faham bahasa Arab itu kedudukannya sebagai hal, ya, hal itu keadaan, keadaan itu, hal itu menunjukkan dia ada ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika dia melakukan ibadah ada keadaan ikhlas. Jadi ikhlasnya di dalam ibadah itu. Dan ikhlas itu berkaitan dengan niat. Maka niat harus ada dalam ibadah, bukan sebelum ibadah. Makanya sebagian ulama mengatakan kita niat itu harus berbarengan dengan awal takbiratul ihram. Niat itu harus berbarengan dengan awal takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Karena niat itu rukun salat. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat sahnya salat. Jadi dia harus ada sebelum ibadah dan harus dijaga. Tidak ada yang merusak niat ini sampai dia salam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa ketika dikatakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan awal salat, maka nantinya akan ada bagian dari salat yang tidak ada niatnya. Akan ada bagian dari salat yang tidak ada niatnya. Apalagi bagi mereka yang mengatakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan pengucapan alifnya Allah, dan dia terus ada sampai pengucapan ra'nya Akbar. Jadi dalam hati mereka ketika takbir, mereka meniatkan atau membaca niat yang disebutkan oleh beberapa ulama atau sebagian ulama, misalnya niat salat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu harus ada di antara Allah, alifnya Allah ya, sampai ra'nya Akbar. Kalau kita terapkan kaedah ini, maka akan ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya. Apa itu? Ya ketika mengucapkan alif, Allah. Ketika mengucapkan Allah, niatnya belum sempurna. Karena niatnya sampai ra. Maka ini malah akan membahayakan sholat seseorang. Sebagian dari sholatnya tidak ada niatnya. Walaupun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebagian dari ulama ya telah membantah kaidah ini. Sebagian ulama seperti Al-Juwayni rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa niat itu harus seperti itu, dia tidak tahu hakikat dari niat. Al-Juwayni mengatakan niat itu kalamun nafs. Dia perkataan hati. Dan dia mengatakan kalamun nafs la yatajazza. Perkataan hati itu tidak bisa terbagi-bagi. Perkataan hati itu tidak bisa terbagi-bagi. Kalau sudah niat salat ya sudah. Dalam satu detik sudah lengkap niat itu. Sehingga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Juwayni rahimahullahu taala, maka seseorang bisa membarengkan niatnya dengan awal takbir saja. Ala kulli hal ya, banyak dari mereka yang berpendapat bahwa niat adalah rukun salat, mereka mempraktekkan apa yang saya katakan tadi. Niatnya panjang. walaupun perkataan hati, tapi dia membutuhkan waktu. Kebanyakan seperti itu. Mereka tidak bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Sehingga itu membahayakan ya, membahayakan sholat seseorang. Konsekuensinya ada bagian dari sholat yang tidak ada niatnya, karena niatnya belum sempurna ketika itu, padahal itu bagian sholat. Maka jemaah sekalian rahimani rahmakumullah, yang lebih hati-hati dan lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat sahnya ibadah. Niat itu syarat sahnya ibadah. Sehingga ketika kita akan sholat, ya, maka kita hadirkan niat itu dalam hati kita. Misalnya kita akan sholat zuhur, sebelum kita takbir, kita harus hadirkan niat, kehendak di dalam hati bahwa kita akan sholat zuhur. Kemudian kita baru membaca Allahu Akbar. Di antara yang menguatkan hal ini adalah niat puasa. Niat puasa kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' an-niyyata min al-laili fala siyama lah." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa niat itu sesuatu yang di luar ibadah. Dia ada sebelum ibadahnya. Ya, dia ada sebelum ibadahnya. Makanya seseorang bisa meniatkan puasanya di malam hari. Puasanya kapan? Ketika terbit fajar shadiq, dia mulai puasa. Begitu pula di dalam sholat, begitu pula dalam hal-hal yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ya. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat sholat itu termasuk syarat sahnya sholat, bukan rukun sholat. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5, ya. Syarat sahnya sholat itu ada 5, ya. Dan yang 5 tadi yang berkaitan dengan niat. Ada yang menambahi syarat yang 6. Ada yang memberikan tambahan syarat yang 6. Syarat yang 6 apa? Syarat yang 6 adalah tarku mubtilatis shalah. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Karena walaupun semua syarat sudah terpenuhi, tapi dia melakukan pembatal salat, maka salatnya menjadi tidak sah. Ya. Walaupun dia sudah memenuhi 5 syarat sahnya salat. Tapi ternyata di tengah-tengah salat dia makan misalnya. Makan membatalkan salat. Maka salatnya menjadi tidak sah. Ya. Maka ini menunjukkan ya kuatnya syarat yang 6 ini. Ya. Syarat yang 6 adalah meninggalkan pembatal-pembatal salat, ya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Khotib Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sholat di masjid dengan menggunakan baju kaos yang biasa dipakai kerja dan membuat jemaah masjid kurang nyaman karena bau badannya yang menyengat? Apakah sholatnya sah? Dan perlu diketahui, tetangga yang melihat laki-laki itu kalau pergi jalan-jalan bersama keluarganya dengan pakaian rapih dan bagus. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Taib. Ya. Ini termasuk di antara pemandangan yang sangat tidak pantas ya. Termasuk di antara pemandangan yang sangat tidak pantas di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat memakai pakaian yang lusuh ya, pakaian yang kotor dalam keadaan badan yang tidak dibersihkan. Ini sangat tidak pantas ya. Kalau dikatakan apakah sholatnya sah atau tidak ya, kita tidak akan bisa mengatakan sholatnya tidak sah karena keadaan seperti itu. Karena ya biasanya orang yang seperti itu tetap menutup auratnya. Ya tetap menutup auratnya, tapi baunya tidak sedap ya. Pakaiannya tidak pantas. Kalau apakah sholatnya sah atau tidak, insya Allah tetap sah. Tapi itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Ketika kita sholat, kita itu sedang menghadap siapa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha qibala wajhihi, disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika seseorang sholat, itu sesungguhnya Allah berada di depannya. Dia sedang menghadap Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan fa innama yunaji rabbah. Ketika salah seorang dari kalian sholat itu, maka sesungguhnya dia sedang berdialog khusus dengan suara yang lirih dengan Rabb-nya. Makna-makna ini harus kita sadari jamaah. Kita dalam sholat selalu diingatkan oleh Allah bahwa Allah Maha Besar. Ketika kita membuka sholat kita, kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita rukuk, kita katakan Allahu Akbar. Ketika kita akan sujud, kita katakan Allahu Akbar. Kita mengangkat kepala dari sujud, kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita harus sadari hal itu. Kalau kita menghadap Allah, kita bermunajat, berdialog khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang maha besar. Pantaskah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti itu? Sangat tidak pantas sekali. Coba bayangkan, dengan keadaan yang sama kita diminta untuk menghadap ke presiden. Kita diminta untuk menghadap ke raja. Apakah kita akan berani seperti itu? Pantaskah pakaian seperti itu kita gunakan untuk menghadap raja? Padahal kita punya pakaian lain yang bagus. Pantaskah dengan pakaian yang seperti itu kita menghadap ke presiden? Padahal kita punya pakaian lain yang sangat indah, bagus. Kita bisa menggantinya. Pantaskah keadaan badan kita seperti itu, bau, kita menghadap ke presiden, kita menghadap ke raja? Sangat tidak pantas. Beranikah orang yang seperti itu menghadap raja, menghadap ke presiden dengan keadaan yang seperti itu? Tentunya ya, tidak akan dia lakukan. Kalau kepada makhluk saja dia tidak akan melakukan yang seperti itu, lalu bagaimana dia melakukan yang seperti itu kepada yang jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada makhluk itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian yang indah. Kalau ke masjid pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang bagus. Kalau pakaiannya saja indah, maka harusnya badannya juga dibersihkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai dengan pakaian kita, dengan badan kita, kita menzalimi orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memakan bawang untuk mendekati masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Jadi malaikat itu terganggu juga dengan sesuatu yang menjadikan anak Adam terganggu. Kalau bau itu mengganggu anak Adam, bau itu juga mengganggu malaikat. Dan di masjid banyak malaikat jemaah. Maka jangan zalimi saudara-saudara kita sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk karena bau badan dan karena penampilan yang tidak sopan, penampilan yang tidak pantas. Dan jangan juga ganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebelum ke masjid mandi. Kalau misalnya sebagai pekerja, sediakan pakaian khusus untuk sholat sebagai bentuk pengagungan kita kepada rukun Islam yang kedua yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.